Lalu persiapan apa? Apalagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation, yang semoga saja pernyataan tersebut adalah sebuah pernyataan ilmiah yang tidak terkabulkan. Ada mendengar berita ini? Keshe Foundation, sebuah lembaga penelitian alam yang berpusat, ini lembaga non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia, yang mendirikan Keshe Foundation adalah Dr. Mehran Kafatoli Keshe, seorang guru besar di University of London. Beliau ini mempunyai tim yang sangat solid khusus untuk melihat apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini dari segi tanda-tanda alam yang dapat mereka pelajari. Lalu akhirnya mereka mengeluarkan sebuah pernyataan yang menggemparkan, khususnya Amerika gempar. Dan Amerika sejak mendengarkan berita ini, mereka melakukan simulasi persiapan menghadapi bencana-bencana besar, latihan serius jutaan jumlahnya. Apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation? Yang disampaikan oleh Keshe Foundation adalah setelah kita mendengarkan azan dan masuk, kita dengarkan kumandang azan. Biasanya kita sholat dulu kan? Kita sholat dulu, habis itu kita lanjutkan. Tolong ingatkan saya, lanjutan kita adalah apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation. Baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, qabulallahu minna minkum. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah isya kita, doa dan zikir kita, amin. Ya Rabb, ibarat Allah yang kami muliakan, tadi saya menyampaikan bahwa ada perkiraan para pakar dan ahli bahwa tahun-tahun gempa sedang dalam proses di mana Keshe Foundation mengatakan tahun 2017 gempa-gempa besar sudah mulai terjadi susul-menyusul di berbagai negara, semacam ular raksasa yang sedang bergerak berpindah dari satu negara ke negara lain. Dan gempa besar tersebut skalanya 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. Gempa ini bermula nanti di Amerika Serikat. Benua Amerika akan mengalami rengkahan yang sangat besar dan terbelah dua. Tsunami yang dahsyat akan terjadi yang menyebabkan minimal 40 juta nyawa bisa menjadi korban apabila tidak dilakukan antisipasi. Kekuatan gempa seperti itu terjadi di Amerika menyusul sampai terasa ke Asia. Beberapa bulan kemudian Cina menyusul mengalami gempa sebesar di Amerika. Maka tidak terkira jumlah korban, hancurnya bangunan-bangunan dan tsunami besar. Kemudian langsung menyusul setelah itu Jepang. Lalu beliau menyebutkan negara-negara besar di dunia dan negara biasa lainnya akan mengalami keguncangan-keguncangan dahsyat. Beliau berkata, saya berharap ini tidak pernah akan terjadi, tetapi ini adalah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Ini bahasa orang kafir loh ya, bahasa orang kafir, pasti akan terjadi. Inilah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Maunya beliau gak nyampein gitu, karena begitu mengerikannya. 2017, bagi kita ramalan orang kafir, walaupun mereka pakar, mereka tidak berpijak di atas wahyu, ya tidak ada urusan kita mempercayainya. Hanya aneh, Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman menjelang Al-Mahdi muncul, muka bumi akan dipenuhi oleh tahun-tahun gempa. Dan gempa yang dimasukkan Nabi tentulah bukan gempa-gempa ringan, adalah gempa-gempa yang besar. Bersamaan dengan adanya pernyataan Keshe Foundation ini, tahu tidak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang? Mereka adalah manusia yang paling takut mati, dan mereka adalah yang paling cekap, yang paling cepat melakukan antisipasi. berkat mendengarkan penjelasan dari Keshe Foundation ini, Amerika secara umum mulai melakukan persiapan serius, melakukan simulasi dan latihan demi latihan bagaimana menanggulangi atau menangani atau meminimalisir terjadinya korban gempa-gempa besar, tsunami dan sebagainya. Sebagaimana, dan subhanallah, ajibnya Amerika itu seperti membaca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Tolong nanti tuan-tuan baca, siapa tahu sudah punya buku ensiklopedia akhir zaman. Tolong dibaca nanti hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Saya merasa aneh dan ajib Amerika melakukan antisipasi sesuai dengan segala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan antisipasi. Nabi mengatakan di akhir zaman meteor akan banyak menghujani bumi. Dan ternyata NASA mengumumkan hal yang sama yang dilakukan oleh Amerika, Rusia, China, Australia, negara-negara besar lainnya, yaitu mereka membuat bunker-bunker raksasa di bawah tanah yang dapat menampung satu bunker itu 500 ribu manusia. Dan Amerika sedang menyelesaikan 6 bunker raksasanya. Disiapkan dalam bunker itu fasilitas hidup yang dapat bertahan untuk 1 tahun. Allahu Akbar, untuk 1 tahun. Dan itu dimanfaatkan makanan minumannya segala macamnya kuat 500 ribu manusia dalam setiap satu bunker. Anehnya di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa apabila kalian menyaksikan di atas langit kalian dikelilingi nanti di akhir zaman oleh bintang berekor selama 3 hari berturut-turut. Di hadis yang lain Nabi mengatakan paling lama 7 hari berturut-turut. Maka kata Rasulullah, bersiap-siaplah kalian menjaga dan melindungi diri kalian. Persiapkanlah makanan yang mampu bertahan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Yang mengamalkan ini Amerika, Rusia, China dan negara besar. Mereka yakin sebentar lagi bumi kita akan mengalami serangan hujan meteor. Dan subhanallah, Nabi menyebutkan mungkin mereka yang persiapkan ini. Dan Nabi mengatakan ciri-ciri meteor akan banyak menghujani bumi di akhir zaman apabila umatku. Tolong dibuka bukunya, ada yang punya buku. Saya katakan tadi di masjid yang punya buku bawah, buka halaman 295. Dengarkan hadis Nabi sahih. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW berkata bahwa apabila umat kalian saksikan sudah melakukan 3 hal berikut ini, maka 3 bencana besar akan menimpa bumi serentak. Kalau serentak umatku sudah melakukan 3 hal berikut ini, 3 bencana besar terjadi di muka bumi serentak. Yang pertama kata Nabi, yang akan terjadi adalah hujan meteor. Yang kedua, banyak bagian buminya akan tenggelam, baik karena longsoran atau karena air laut yang naik ke muka bumi dan menembun kota-kota besar tepi laut. Dan yang ketiga kata Rasulullah, terjadinya perubahan bentuk. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, kapan itu terjadi ya Rasulullah kata sahabat yang punya kita buka halaman 265. Kapan itu terjadi ya Rasulullah kata Rasulullah SAW, apabila umatku sudah melakukan 3 hal ini. Pertama, apabila sudah bermunculan dari kalangan kaum wanita yang banyak menjadi penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua kata Rasulullah, apabila musik sudah sangat dicintai oleh umatku dan alat-alat musik sudah menyebar di mana-mana di tengah-tengah umatku. Dan yang ketiga kata Rasulullah, apabila minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Menurut antum semua ini sudah apa belum? Serentak atau munculnya 1 persatu? Satu bumi, kaum muslimin akan dimuliakan. Nah ini sekarang adanya pernyataan ilmiah dari Keshe Foundation yang menjadikan Amerika melakukan antisipasi. Mereka baca hadis. Ini yang saya yakini begitu, mereka pasti baca hadis. Kenapa mereka persiapkan 1 tahun? Karena Rasul mengatakan 1 tahun. Allah, ternyata saya baca dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu sangat mengenal engkau hai Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Artinya apa? Mereka percaya dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Pasti mereka membaca kitab, pasti mereka membaca hadis, dan mereka melakukan antisipasi. Coba lihat Yahudi, kenapa mereka menanam jutaan batang pohon kharqat di Israel? Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan pohon-pohon kharqat adalah pohon-pohon Yahudi yang nanti akan menjadi tempat bersembunyinya kaum Yahudi agar mereka aman di akhir zaman? Dan mereka melakukannya, dan pohon itu sekarang sudah setinggi 16 meter, 14 meter. Sejak 13 tahun yang lalu mereka mulai menanam. Mereka beriman, mereka pasti membaca hadis Nabi. Kita aja yang minim membaca. Udah punya kitab pun hanya ditaruh di rak-rak buku. Saya dengar di Bandung ini paling banyak kitab ini dimiliki oleh saudara saya. Ya, kitab ensiklopedia akhir zaman, kitab zikir akhir zaman. Ini paling banyak kaum muslimin di Bandung yang sudah memilikinya. Lalu kenapa nggak dibaca? Kalau dibaca pasti kita tidak begitu kaget setiap melihat perkembangan-perkembangan apa. Oh ya, Rasul pernah mengatakan. Oh ya, benar Rasulullah mengatakan. Begitu ya.